ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Jadi dikatakan di sini di dalam hadis, dan di sini juga ya terdapat bahwa imam itu, pimpinan itu memerintah pasukannya, memerintah apa namanya rakyatnya, memerintah dari orang-orang di dalam pemerintahannya, pekerjaannya, ya, agar supaya berlemah lembut, tidak tergesa-gesa, tidak tergesa-gesa. Ya, bukan karena lemah, bukan karena tidak mampu, tapi ini akhlak yang mulia. Baik. Kemudian kata Nabi, kalau sudah turun, yang pertama apa? Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Ini sisi pendalilan penulis di sini. Sisi pendalilan penulis. Jadi awal kali turun ke negeri orang kafir, ingin memerangi orang kafir, kepada apa didakwai? Kepada tauhid. Itulah Islam. Itulah Islam. Dakwai mereka kepada Islam. Ajak mereka kepada Islam. Apa itu Islam? Hah? Sudah berlalu di kitab Fadlul Islam. Saya sebutkan Islam punya dua makna. Ada makna umum dan makna khusus. Makna umum apa artinya? Al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'a wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Berislam kepada Allah dengan mentauhidkannya. Terikat ketaatan kepada Allah dan berlepas dari segala kesyirikan dan ahlinya. Ya. Islam yang kedua maknanya apa? Maknanya khusus. Dan Islam dengan makna khusus ada berapa? Ada dua. Yang pertama, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi. Dan yang kedua, Islam adalah rukun-rukun Islam disertai dengan amalan batin yang membenarkan apa? Zahirnya. Rukun Islam ada berapa? 5. Syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Ka'bah dan puasa Ramadan. Nah, itu disertai dengan amalan batin yang membenarkan rukun-rukun itu tadi. Itu Islam dengan makna khusus. Ya, dan ini ajakan kepada Islam ini mencakup semuanya, ya. Mencakup semuanya. Diajak kepada Islam. Itulah tauhid namanya. Dasarnya kepada apa? Kepada tauhid. Ini sisi pendalilan penulis. Sampai di kondisi perang pun, ya, orang kafir akan diperangi, maka sebelumnya diajak kepada apa? Kepada tauhid. Nah, kalau mereka terima, maka ditahan dari mereka. Sebagaimana diterangkan rinciannya di dalam hadis yang lain di Sahih Muslim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan rincian yang lain. Pertama diajak dulu masuk Islam. Kalau tidak terima, suruh bayar jizya. Kalau tidak terima, baru apa? Baru diperangi. Dan ini menunjukkan bahwa peperangan itu di dalam agama itu adalah wasilah. Wasilah dari wasilah-wasilah dakwah. Salah satu metode, cara, perantara untuk berdakwah. Bukan tujuan utama. Jelas ya? Kalau dia tujuan utama, berarti dasarnya perang. Ya, semuanya perang. Kalau itu tujuan utama. Maka ini wasilah. Dari wasilah-wasilah dakwah. Jelas ya? Wasilah itu kalau dia bermanfaat, dilakukan. Kalau tidak bermanfaat, maka dikerjakan yang lain. Itu namanya wasilah. Ya, karena itu memerangi orang kafir secara fisik itu syariatnya baru ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Ketika di Mekah tidak ada syariat berperang secara fisik. Jelas ya? Karena itu perlu saya ingatkan di sini, banyak orang yang keliru tentang makna jihad secara fisik. Ada yang mengatakan al-jihadu goyatuna. Ya, ini orang-orang jahil, kerjanya cuma nyanyi-nyanyi saja. Tidak paham tentang syariat. Ada sebagian nasyid-nasyid ya. Ya. Seperti itu, di memanasi hati-hati anak muda, ya, agar supaya kerjanya itu mau peran saja terus, ya. Dan ini keliru. Kemudian yang kedua dari kekeliruan juga, ya, ketika mengatakan bahwa jihad itu adalah tujuan utama, akhirnya dia telantarkan hal-hal yang lain, perkara-perkara yang sebenarnya lebih penting daripada itu. Karena jihad itu ada untuk apa? Untuk menegakkan kalimat Allah, untuk menegakkan dari kalimat tauhid. Ya, dia sendiri tauhidnya tidak perhatian, tiba-tiba menyuruh kepada apa? Kepada jihad. Maka dia mau berjihad di atas apa? Nah, ini dari kekeliruan, ya, sebagian manusia di atas hal tersebut. Dan dari kekeliruan juga orang yang mengatakan bahwa jihad secara fisik itu lebih utama daripada jihad dengan apa? Daripada jihad melawan hawa nafsu. Ada yang sebaliknya lagi. Ya, dia berkata jihad melawan hawa nafsu itu lebih besar daripada jihad apa? Secara fisik. Dan ini semuanya keliru. Semuanya keliru. Jihad yang paling utama itu apa? Jihad yang paling utama adalah jihad yang mencocoki keadaan. Kalau umat Islam itu kuat, maka jihad secara fisik lebih utama. Kalau umat Islam itu lemah, maka jihad di dalam memerangi syaitan, melawan hawa nafsu itu lebih apa? Itu lebih utama. Iya. Itu fikihnya di dalam beragama, harus dimengerti. Ya. Jadi kalau baca dalil, jangan baca 1-2 ayat, 1-2 hadis lalu bikin kesimpulan. Atau dia baca sepotong dari ucapan ulama, dia tidak baca ucapan yang lainnya. Harus dia kumpul ayat-ayat, hadith-hadith, ucapan ulama secara nas, secara makna, kandungan, secara langsung maupun secara tidak langsung, baru diberikan kesimpulan-kesimpulan. Nah, begitu cara seorang beragama, agar supaya tidak keliru. Dan hal yang seperti ini tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang tidak belajar, orang-orang yang baru. Ya, orang-orang yang baru belajar. Karena itu seorang penuntut ilmu itu diarahkan mengambil dari guru yang benar. Sebab kalau dia dari awalnya mengambilnya dari guru yang salah, inilah sumber apa? Sumber masalah. Nah, dan sekarang ini terbuka sekali seorang mengambil dari guru yang salah. Banyak yang bergurunya di internet. Ya, bergurunya di internet. Ada yang namanya Mr. Google. Ya. Di Google itu banyak tulisan, orang-orang yang kadang tidak tahu tulisannya. Apakah ini manusia menulis atau jin atau siapa? Kadang tidak diketahui siapa penulisnya. Dijadikan sebagai apa? Sandaran. Dia bangun agamanya di atas tulisan tersebut. Ya. Dan ini semuanya karena dia tidak tahu jalan di dalam apa? Dalam menuntut ilmu. Ilmu itu diambil dari guru. Harus dipahamkan dari guru. Ya, dan guru itu mengambil dari gurunya, gurunya mengambil dari gurunya, sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu terwarisi namanya. Karena kita ini mempelajari warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan bikin warisan sendiri, tapi kita hanya mewarisi agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi ini sisi pendalilan penulis ya. Thumma du'uhum ilal Islam. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam. Maksudnya Islam, Islam dan iman. Karena Islam, kalau disebut Islam saja, berarti masuk di dalamnya apa? Iman. Kalau disebut iman saja, masuk juga di dalamnya Islam. Baik. Dan Islam itu pokoknya itu. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dengan ketaatan, dan berlepas diri dari apa? Segala kesyirikan. Nah, maka inilah sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala. Sisi pendalilan penulis dakwah kepada la ilaha illallah. Dan ini hadith juga masuk di dalamnya, ya, bukan cuma syahadat la ilaha illallah, tapi juga syahadat Muhammad Rasulullah, dan masuk di dalam agama secara lengkap. Baik, diajak untuk masuk ke dalam Islam. Dan terdapat di dalam hadith ini disyariatkannya mendakwai sebelum diperangi. Disyariatkan mendakwai sebelum diperangi. Karena maksud dari perang adalah dakwah, bukan tasyaffi, ya, cuman melampiaskan saja, ingin membunuh saja. Bukan itu. Tapi yang dimaksudkan adalah dakwah. Nah, ini harus dipahami. Ya. Dan itulah dari rahmat agama ini. Nah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala fihi." Dan kabarkan kepada mereka. Ya. Jadi Nabi perintah kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sampaikan kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka tunaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa siapa yang masuk dalam Islam, ada hak Allah di dalamnya, wajib mereka tunaikan. Ya, hak Allah yang paling besar sudah berlalu. Apa itu? Haqqullahi alal ibad, apa? Ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Itu yang paling besarnya. Supaya mereka ibadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Ya. Dan diterangkan hak-hak yang lainnya dari sholat lima waktu, puasa Ramadan, zakat, puasa Ramadan, haji bagi siapa yang mampu. Diterangkan dari hak-hak yang diwajibkan, hak Allah di dalamnya. Kemudian Nabi bersumpah, fawallahi, demi Allah. Ini bolehnya bersumpah untuk menegaskan perkara. Dan boleh seorang itu bersumpah walaupun tidak diminta bersumpah. Dan kadang seorang itu memang untuk menegaskan perkara, dia menyebut nama Allah. Bersumpah untuk menegaskan perkara. Dan ini menunjukkan pentingnya perkara ini. Ya, fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Demi Allah, jikalau Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu, hal itu benar-benar lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Nah, ini terdapat keutamaan dakwah di jalan Allah. Andai kata ada satu orang dapat hidayah masuk ke dalam Islam. Dia dapat hidayah, kamu yang menjadi sebab dia dapat hidayah, maka itu untukmu pahalanya lebih baik daripada unta-unta merah. Iya. Humrin nam. Ya, humrin nam ini unta-unta merah ya. Jadi dikatakan unta-unta merah itu pembahasaan. Biasanya dibahasakan untuk harta orang Arab yang paling mahal. Jadi harta mereka yang paling mahal waktu itu, kalau dia punya unta merah, nah itu. Dia punya harta yang paling apa? Paling mahal di masa itu. Akhirnya menjadi perumpamaan di tengah orang Arab. Ya. Jadi kalau dibahasakan bebas hadits ini, maksudnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Begitu. Andai kata Allah memberi hidayah kepada satu orang disebabkan karena kamu, itu benar-benar lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Ini satu orang dapat hidayah. Ya. Dan seorang itu menjadi sebab manusia dapat hidayah banyak sekali. Ya. Dan sekarang alhamdulillah ya, kita ada kemudahan-kemudahan, kita bisa menggunakannya sebagai pintu hidayah. Ya, dia sebarkan informasi yang baik, diajak orang ikut ta'lim, diajak orang ikut sunnah. Ya, orang datang menghadiri ilmu, mengambil manfaat. Nah, dia menjadi sebab manusia dapat hidayah. Maka ini lebih baik baginya daripada unta-unta merah. Ya, daripada unta-unta merah. Baik, nah, ini hendaknya diperhatikan ya. Kadang hal-hal yang seperti ini kita perumpamakan diri di dalam diri kita lebih bagus supaya hati ini kita bisa kontrol. Ya. Unta-unta merah mungkin enggak pernah lihat unta ya. Ya. Lihat aja mobil-mobil mahal itu. Ya. Itu lebih bagus daripada dia punya mobil Mercy. Kalau ada yang diberi seperti itu, wah, Masya Allah, gembiranya. Kan begitu kan? Ya, ini dia aja dapat hal yang lebih baik daripada itu. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya, itu harusnya rajin kita pikirkan. Agar supaya kecintaan kepada akhirat itu di dalam hati lebih besar. Daripada kecintaan kepada dunia. Karena itu para sahabat, kadang mereka punya dunia. Ada harta. Tapi begitu, tanpa di depan mereka pintu ketaatan, dunia itu tidak ada harganya bagi mereka. Bisa langsung dia infakkan semua hartanya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Bisa seperti Abdurrahman bin Auf. Dia datang langsung dengan apa? Dengan ratusan ekor unta. Siap dengan apa? Siap dengan segala perbekalannya. Ya. Bisa seperti Uthman bin Affan dan selainnya dari para sahabat. Ya. Umar bin Khattab punya tanah yang sangat berharga baginya. Dia katakan harta yang paling dia cintai, ingin dia wakafkan, subhanallah. Justru kalau hartanya bermahal, berharga mahal, justru dia apa? Ingin mewakafkannya. Ini menunjukkan bagaimana cahaya akhirat di hati mereka itu lebih besar. Cahaya akhirat di hati mereka lebih besar. Beda dengan kita. Kadang dia punya harta mahal, rusak saja, hilang saja, ya, dia berdukanya 7 tahun. Ya, kadang seperti itu. Ya, kadang kalau dia ingat setelah itu, wah saya sayang sekali kenapa masih hilang. Padahal sudah lama berlalu, subhanallah. Ya, makanya ini hal-hal di dalam hati perlu kita perbaiki. Ya, perlu kita perbaiki. Makanya ini dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya terdapat hal-hal yang indah ya. Kita melihat bagaimana di Nabi berikan permisalan-permisalan perbandingan antara akhirat dan perkara dunia dengan permisalan yang mendekatkan pemahaman. Ya, karena satu biji kecil dari kehidupan akhirat ini itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan terdapat di dalam hadits ini anjuran berdakwah di jalan Allah dan bagaimana pahalanya. Ya. Dan sumpah Nabi akan hal ini menunjukkan besarnya pahala di dalam hal tersebut. Kemudian di akhir beliau katakan yadukuna ayyakhuduna. Ini tafsir ya, beliau tafsirkan sebagian kalimat di dalam hadits ini. Baik, kita baca masail yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala fihi masail. Beberapa permasalahan yang terkandung dalam bab ini. Al-ula yang pertama, anna da'wata ila Allahi tariqu man ittaba'ahu sallallahu alaihi wasallam. Bahwa dakwah ila Allah, dakwah kepada Allah adalah jalan kaum yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini berdasarkan ayat yang disebut oleh penulis. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana apa? Wa man ittaba'ani. Jadi orang yang mengikuti Nabi, ya, maka dakwah di jalan Allah itu adalah jalan dia. Itu adalah jalan dia dan itu adalah kehidupan dia. Kalau memang dia mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Karena itu kita semuanya itu bagaimana menjadi apa? Menjadi seorang dai. Ya, kun da'ian. Jadilah kamu apa? Seorang dai. Ya harusnya begitu yang dipopulerkan, jangan kun anta. Ya. Nah, ini juga kun anta ini kalimat berjalan menjadi musibah juga di antara anak-anak kecil. Ya, pulang-pulang ke rumah tiba-tiba kun anta. Apa ceritanya kun anta? Ya, kun anta jadilah kamu dirimu sendiri. Ya. Ada satu sudut benar, ada sudut batil. Sudut benarnya memang seorang itu harus bersemangat, ya dia bisa berjalan. Tapi sudut yang batilnya seakan-akan dia bisa berdiri sendiri tanpa dia beragama, tanpa dia beriman kepada Allah, ya seorang itu dari bahasa motivator yang keliru. Ini sering ya ada motivator-motivator dalam ilmu motivasi, ya kita harus percaya diri. Ya, percaya diri itu kalau dalam hadits dikatakan, ya kapan dia percaya diri yang sandar kepada Allah itu sebab kebinasaan dia. Percaya diri bagaimana? Jelas ya, semuanya itu harus bersandar kepada Allah. Tapi ada namanya mengambil sebab. Nah, kalau percaya diri bermakna mengambil sebab, itu enggak apa-apa. Ya, kalau kun anta bermakna dia jalani sebab, itu enggak ada masalah. Tapi dia harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baik ini sekedar lewat aja ya, jangan sampai kemungkaran lewat tidak kita ingatkan. Ya, jadi harusnya itu prinsipnya seorang itu bagaimana dia apa? Menjadi kundaian. Jadilah kamu seorang dai. Ya, dia bisa menjadi dai untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya, tetangganya, masyarakatnya. Dia menjadi seorang dai. Ya, paling tidak dia tunjukkan kepada orang kebaikan. dia tunjukkan kepada orang kebaikan. Nah, itu hal-hal yang hendaknya dijaga oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu at-tanbihu 'alal ikhlas. Karena kathiran law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Yang kedua, penegasan akan keikhlasan. Iya. Karena sebagian besar manusia walaupun menyeru kepada kebenaran, hakikatnya menyeru kepada dirinya sendiri. Ya. Nah, karena di dalam ayat dikatakan ud'u, apa Nabi berkata ad'u ila Allah. Saya berdoa, berdakwah kepada Allah. Ini tambih untuk ikhlas kepada Allah saja. Ya, dan di sini tambih penulis penting ya. Karena banyak dari manusia, walaupun dia menyuruh kepada kebenaran, tapi hakikatnya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Ini hati-hati. Ada seorang kadang, ya, bahasanya bagus. Wah, membantah kebatilan itu bagian dari jihad fisabilillah, bagian dari membela agama. Tapi kalau diperiksa ke hatinya lebih mendalam, itu bahasa yang benarnya dia membela dirinya sendiri. Ya, itu namanya tidak ikhlas namanya. Jadi itu kadang bahasanya benar. Kadang bahasanya apa? Benar. Ya, karena itu penulis tambih di sini, pentingnya ikhlas. Karena banyak orang itu, walaupun dia menyuruh kepada kebenaran, tapi hakikatnya dia mengajak kepada apa? Dirinya sendiri. Nah, ini orang yang menyuruh kepada kebenaran. Bagaimana pula dengan orang yang sebenarnya dia menyuruh kepada apa? Kepada kebatilan. Jadi ini pentingnya ikhlas. Ya, dan penulis di sini dari apa namanya kedetailan yang seperti ini memang penting. Harus diingatkan da'i-da'i yang mengajak kepada tauhid. Orang-orang yang memahami tauhid. Agar supaya menjaga keikhlasan dengan sebaik mungkin. Ya. Dan ini kalimat-kalimat ikhlas. Ya. Pelajaran tentang tauhid ini kalau selalu diperhatikan, ini membantu seorang untuk apa? Untuk ikhlas. Iya. Baik. Untuk ikhlas. Karena itu saya nasihatkan kepada seluruh ikhwan dan akhwat dan siapa saya yang hadir di dalam program ini ataupun yang mendengarkan hal ini, jangan terlepas dari pembahasan tauhid. Ya, itu harus ada di dalam kehidupan. Walaupun sekali dalam sepekan dia bahas buku-buku tentang tauhid, dia kaji ulang. Ya, misalnya kita buat tauhid ini kita selesaikan, ya. Ada misalnya 66 bab, anggaplah dengan pendahuluan jadi 67. Ya, sisa misalnya dia bagi 67 hari. Atau kalau terlalu panjang, bagi 2 lagi. Ya, kali 2. Jadi 100 berapa? 134 hari misalnya. Kan begitu? Ya. Jadi dia pakai waktu. Nggak terasa nanti selesai, berulang terus. Nah, biasanya di pengulangan itu bersama dengan makna-makna kehidupan, ada makna-makna nanti akan dia pahami dari hadis, menjadi cahaya untuk dia dalam kehidupannya, meneguhkannya di atas tauhid. Nah, itu penting sekali. Ya. Penting pembahasan itu. Karena itu yang saya sudah pernah sampaikan, ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh itu enggak pernah lepas beliau di majelisnya. Beliau baca terus Thalathatul Usul. Begitu selesai ulang lagi, selesai ulang lagi, selesai ulang lagi. Tiap hari di majelis beliau. Ya. Syekh Shalal Fauzan dalam setahun itu enggak pernah beliau terlepas dari Kitabut Tauhid. Apakah beliau baca matannya atau beliau baca Fathul Majidnya atau beliau baca Qurrat Uyun Al-Muwahhidinnya. Yang penting ada hubungannya dengan apa? Dengan Kitabut Tauhid. Iya. Dan ini penting. Ya. Dan ini manfaatnya besar. Apalagi bagi siapa yang ingin menghadap kepada Allah dalam keadaan bertauhid. Sampai kepada makna mentahkik tauhid. Ya, memang harus seperti itu dia lakukan. Ya, jadi untuk sampai ke sana, itu harus ada keseriusan dakwah di jalan Allah. Ya, dan seterusnya. Yang ketiga, ats-tsalitsatu annal basira minal fara'id. Ya, al-basira itu artinya ilmu yang terang, ilmu yang jelas. Al-basira itu termasuk dari kewajiban. Karena di dalam ayat dikatakan jalannya Nabi dan orang yang mengikutinya berdakwanya bagaimana? Ala basira, di atas basira. Ya. Menunjukkan bahwa siapa yang tidak di atas basirah, berarti dia tidak di atas jalan. Nah, maka dengan demikian, mengikuti Nabi di atas basirah adalah apa? Adalah kewajiban. Makanya beliau bahasakan itu dari fara'id, dari kewajiban. Ini harus ditegaskan para dai. Dakwah itu bukan cuma semangat saya. Ya, datang mengajak orang. Bagus ya mengajak orang, dia pergi ketuk pintu rumah orang. Ya, dia ajak. Ya. Jelas ya? Tapi di atas ilmu, bukan di atas apa? Semangat. Bukan di atas kejahilan. Baik. Bukan di atas kejahilan. Nah, ilmu itulah yang pandai, yang menyebabkan seseorang itu pandai menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, mungkin ada kalanya dia mendatangi, mungkin ada kalanya dia tidak mendatangi. Ya, mungkin ada kalanya dia hanya menampilkan akhlak yang baik saja, cuma tersenyum. Sebagian manusia begitu. Baru lihat saya dia sudah senang. Tapi tampilkan saya akhlak yang baik, akhlak yang baik. Dia sekedar berbaik sangka saja dulu itu sudah bagus. Lama kelamaan mungkin dia bisa bertanya, mungkin dia akan mendekat, ya, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi kadang seseorang itu perlu mengetahui ilmu di dalam dakwah. Ya. Nah, itu saya sering sebutkan bahwa ilmu itu bukan cuman Al-Quran dan Sunnah yang dihafal saja, dia pelajari. Tapi ilmu juga itu ada bentuk dia mengilmui bagaimana cara menyampaikan, cara mendakwakan. Ya. Nah, itu juga ada dari sudut-sudut ilmu yang menjelaskannya. Baik. Kemudian yang ke-4, ar-rabi'atu min dalaili husni tauhidi annahu tanzihun lahu ta'ala anil masabba. Di antara inferensi kebagusan tauhid seseorang adalah pengultusan Allah Ta'ala terhadap celaan. Jadi kalau tauhid seseorang itu bagus, ya, maka dia pasti mensucikan Allah dari segala apa? Dari segala yang jelek, segala hal yang membawa celaan bagi Allah. Ini dipetik dari akhir ayat ya, yang disebut oleh penulis. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, dia tansih. Dia sucikan Allah dan saya tidak tergolong dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Karena dia sucikan Allah, tidak ada kesyirikan baginya dalam suatu apa, dari suatu hal apapun. Maka ini menunjukkan bahwa kalau dia esakan Allah di dalam ibadah, maka itu adalah hal yang indah, diperintah, dan itulah yang dicari dan dimaksudkan. Maka itu yang dikatakan dari dalail, dari indikasi yang menunjukkan bagusnya tauhid seseorang. Baik, yang kelima. Al-khamisatu anna min kubihi syirki kaunahu masabbatan lillah. Termasuk keburukan kesyirikan, yaitu dalam bentuk cercaan kepada Allah. Ini bahaya kesyirikan. Ini diingatkan oleh Syekh, garis pokok bahaya syirik. Di dalamnya ada bentuk apa? Celaan kepada Allah, tidak mensucikan Allah, tidak mengagungkan dan membesarkan Allah. Ini orang-orang yang menyimpan di pembahasan tauhid, itu inti masalah mereka. Kurang pensuciannya kepada Allah, kurang pengagungannya kepada Allah, kurang pembesarannya kepada Allah. Ya. Termasuk di dalam pembahasan nama-nama dan sifat. Kenapa ada orang yang bisa mentakwil istiwa bermana istaula? Ini karena kurang pengagungannya kepada Allah. Coba kalau bagus pengagungannya kepada Allah, dia hormati 7 ayat Al-Quran yang menjelaskan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Itu kan keimanan kepada Allah. Allah yang menyebutkannya. Jelas ya? Ya. Andai kata istiwa bermana istaula, Nabi tidak akan mendiamkan. Pasti Nabi akan apa? Akan terangkan. Ya. Masa lafaz seperti itu tiba-tiba berubah? Ya. Dan itu namanya mencela Nabi. Sebab sesuatu yang harusnya dijelaskan, diterangkan, tidak diketahui oleh ahli bahasa. Ada istiwa bermana istaula, ahli bahasa saja tidak tahu. Tiba-tiba mereka tahu itu. Ya. Berarti ini kan celaan kepada Nabi. Dia akhirkan penjelasan di waktu diperlukan. Nah, boleh mengakhirkan penjelasan di waktu yang diperlukan. Nah, ini karena tidak ada pengagungan. Jelas ya, tidak ada pengagungan. Nah, di sini istimbat penting dari Syekh. Ya, rahimahullah. Itulah ilmu namanya. Kalau orang memang belajar pada sumber ilmu yang benar, dia akan punya kaidah tetap. Kaidah tetap di dalam belajar. Jelas kaidahnya. Iya. Baik. Jadi dari keburukan kesyirikan ini, itu terdapat masabbah di dalamnya, celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ini semua yang keempat dan kelima ini semuanya dari ayat itu ya, wa subhanallah, dipetik dari kata wa subhanallah.